بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه كتاب الصوم باب Di sini beliau menyebutkan bab dengan tanpa menyebutkan isi babnya. Kebiasaan beliau, bab ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا يحيى ابن آدم يحيى ابن حمزة قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر أن إسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء dari أم الدرداء namanya Hujaimah atau Juhaimah. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda namanya Uwaimir. Disebutkan dalam syarahnya para rawi-rawi hadis ini semua min ahli Syam. Al-isnadu kulluhu syamiyun. Semuanya termasuk Ahlu Syam kecuali Syekhul Bukhari. Beliau juga dakhala Syam, telah masuk ke wilayah Syam. Abdul bin Yusuf At-Tinnisi At-Dimashqi. At-Dimashqi, Damaskus, Syria termasuk Syam. Sehingga dikatakan Musalsalun Bishamiyin. Musalsal berantai dengan orang-orang Syam. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda semoga Allah meridainya berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih. Kita pernah keluar safar, keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim safarnya Ramadan, lafadznya kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kita keluar safar bersama Rasulullah sallallahu pada bulan Ramadan, menunjukkan puasanya puasa apa ya kan? Puasa wajib, bukan puasa sunnah. Al-Hafidh menjelaskan dalam syarahnya, lafadz tadi membantah pendapat Ibnu Hazm rahimahullah yang menyatakan bahwasanya puasanya puasa tatawu, puasa sunnah. Maka lafadz Imam Muslim ini yang menjelaskan itu di bulan Ramadan menegaskan bahwasanya puasanya puasa fardu. طيب خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya Ramadan. Fi yaumin har, pada hari yang sangat panas. Dalam lafaz Muslim, fi harrin syadid, panas yang amat sangat. Musim panas yang amat sangat. Hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sih, hingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya, begini, melindungi kepala dengan tangannya saking panasnya. Min syiddatil har, dikarenakan panas yang amat sangat. Wa ma fina sha'imun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi rawaha, dan tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa ketika itu kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam dan ibnu rawaha, Abdullah bin Rawaha. Intaha hadits ini barakallahu fikum, berkaitan dengan bab yang sebelumnya, menegaskan seseorang yang mendapati Ramadan ketika dia mukim, lalu puasa beberapa saat kondisi mukim, lalu dia safar, maka diperbolehkan bagi dia untuk iftar, tidak berpuasa. Di sini hampir semua sahabat ada yang berpuasa. Mereka tidak puasa di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kebolehannya. Juga boleh puasa pula seseorang yang mendapati awal Ramadan, dia mukim, dia puasa beberapa hari, lalu dia safar, boleh juga dia berpuasa asalkan kuat. Di sini beliau SAW berpuasa, Ibnu Rawaha berpuasa. Ini terkait dengan sebelumnya ya. Wahagadah, begitu pula barakallahu fikum yang mendapati awal Ramadan sebagai musafir, mendapati awal Ramadan sebagai musafir, maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa, boleh pula bagi dia untuk iftar dan berpuasa. Ini argumentasinya dan juga yang sebelumnya. Ini pendapat jumhur ala ulama kama taqaddam. Difahami ya? Hada wadih. Sekaligus juga bantahan kepada sebagian pihak yang melarang iftar bagi orang yang safar Ramadan. Ada yang punya pendapat, man safara fi syahri Ramadan imtana'a lil fitr. Orang siapa yang safar di bulan Ramadan, maka tidak boleh iftar. Ada madud alaih, terbantah dengan riwayat ini. Di sini para sahabat, mereka safar Ramadan dan mereka tidak berpuasa. Faedah yang lain adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya, wa fil hadithi dalilun ala an la karahiyata fi shaumi fi safar liman qawiya alaihi wa lam yusibhu minhu mashaqqatun shadidah. Yang artinya hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak makruh, tidak dibenci puasa ketika safar bagi yang kuat puasa dan tidak mendapatkan masyaqqah berat menimpa dia dengan itu. Boleh. Ini kembali kepada pembahasan awal yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pendapat yang benar safar itu rukhsah puasa. Orang yang musafir boleh puasa, boleh tidak. Agaknya ketika dia kuat berpuasa, tidak mengalami masyaqqah syadidah, tidak mengalami perasaan berat yang memberatkan sekali, dia kuat berpuasa, maka boleh dia berpuasa ketika safar Ramadan. Tidak ada masalah bagi yang kuat. Bagi yang tidak kuat, boleh bagi dia untuk iftar, tidak berpuasa. Bahkan kalau puasa itu membahayakan dirinya, justru diharuskan iftar, dilarang untuk berpuasa dengan keadaan seperti itu. Itu yang disebutkan dalam bab yang berikutnya kita bahas. Wa qala rahimahullahu ta'ala babu qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liman dhallila alaihi, kepada orang yang dinaungi, diberi naungan, washtaddal har, dalam kondisi panas yang amat sangat. Rasul mengatakan laisa minal birri as-shaumu fi safar, bukan termasuk kebajikan, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Bab ini maksudnya jelas. Maksudnya sabda Rasul ini ada asbabul wurudnya. Sabda Rasul ini berlaku untuk kondisi tertentu, bukan mutlak. Kondisinya berlaku bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa ketika safar, bahkan puasa itu membahayakan dirinya. Masyaqqah syadidah, kalau dia berpuasa akan merasakan masyaqqah yang sangat berat, bahkan membahayakan dirinya. Kalau sampai membahayakan, maka wajib iftar. Kalau dia paksakan puasa, justru puasa dalam kondisi itu laisa minal bir, bukan termasuk amal kebajikan. Ini penting. Pentingnya memahami sebuah hadis dengan asbabul wurudnya, sebab munculnya hadis. Supaya jangan dipahami secara mutlak. Sebagian pihak mengatakan tidak boleh puasa ketika safar, menggunakan riwayat ini laisa minal bir ashum fis safar, bukan termasuk kebajikan puasa ketika safar. Pegangan dengan riwayat ini itu berpendapat tidak boleh puasa, harus iftar bagi para musafirin. Hakikatnya secara mutlak. Maka asbabul wurudnya menjelaskan makna hadis sekaligus membantah pendapat yang seperti itu. Dipahami ya, khulasanya seperti yang dibahas sebelumnya, ada banyak keadaan. Secara umum, orang yang safar, musafir ketika berpuasa, dikasih rukhsah, silakan puasa, silakan tidak. Iftar boleh, siam juga boleh. Namun, keadaan dirinci, yang benar saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, safar itu bagi dia ringan sekali. Sama sekali tidak memberatkan, tidak ada masyaqqah syadidah. Ringan, gampang, enak, nyaman, tidak memberatkan, dia kuat. Yang ini lebih afdal, lebih utama puasa, supaya selesai tanggung jawab dia, tidak punya tanggungan. Ada kalanya puasa itu masyaqqah, memberatkan dia, tapi tidak membahayakan. Di sini mau puasa silakan, nah, mau iftar juga silakan. Keadaan yang ketiga, puasa itu sangat-sangat memberatkan dia, bahkan membahayakan dirinya. Di sini wajib iftar, tidak boleh puasa. Yang berpuasa dengan keadaan seperti ini, laisa minal bir, bukan termasuk kebajikan, dengan riwayat yang kita baca nanti insyaAllah. Sehingga ada tafasil ahwal, rincian keadaan. Barakallahu fikum. Wa hadha huwa as-shawab fil mas'alah. Ini yang benar dalam masalah ini. ada hukum asal, ada perincian setelah itu dengan keadaannya masing-masing. Yang mengatakan wajib iftar dalam semua kondisi, ada marjuh. Yang mengatakan harus puasa dalam semua kondisi, ada marjuh. Yang betul, mukhayyar. Silakan pilih, puasa boleh, tidak juga boleh. Secara umum, boleh dirinci dengan tiga keadaan di atas barakallahu fikum. Menjamak, mengumpulkan semua riwayat dan semua hadis tentang masalah ini. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam. Yang ini Ibn Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah bin al-Hajjaj. Qala haddathana Muhammad bin Abdul Rahman al-Ansari. Muhammad bin Abdul Rahman ibn Sa'ad al-Ansari. Sa'ad bin Zurarah. Qala sami'tu Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhum. Qal, berkata, kata sahabat Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safarin dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sedang safar, pada sebuah safar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu ketika Ghazwatul Fath, pada waktu perang Fathu Mekah. Disebutkan Indah bin Khuzaimah, itu ketika Ramadan. Ramadan dan ketika peristiwa Fathu Mekah. Demikian dalam syarahnya disebutkan. Fara'a zihama. Beliau melihat ada kerumunan, orang berkerumun. Warajulan kudhillila alaihi. Dan melihat laki-laki yang diberi naungan oleh orang yang lain. Dikerumuni, dikasih naungan. Barakallahu fikum. Faqala ma hadza? Bertanya, apa ini? Kerumunan apa ini? Ada apa ini? Siapa orang ini? Kenapa orang ini? Faqalu shaim. Mereka mengatakan, puasa ya Rasulullah. Dia lagi puasa dan sampai pingsan seperti itu, sampai dinaungi oleh para sahabat yang lain. Faqala, maka beliau bersabda, laisa minal bir as-shaum fi safar. Bukan termasuk kebajikan puasa dalam safar. Intaha. Walau insyaAllah ya, nampak daripada asbabul wurud ini bahwasanya hadis ini berkaitan dengan qadhiyatun muayyanah, kasus tertentu bagi orang-orang yang tidak kuat puasa, memaksakan puasa, mendapatkan masyaqqah syadidah, berat yang amat sangat, sampai membahayakan dia. Sampai membahayakan dia. Maka laisa minal bir, di kondisi yang semacam itu iftar afdal, puasa tidak boleh. Baik, seperti yang dibahas tadi, khilaf ulama dalam bab ini, tapi hadza huwa rajih. Saya bacakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, khulasah dari beliau yang sudah saya sampaikan tadi. Kata Al-Hafidz rahimahullah taala, fal hasil anna shauma liman qawiya alaihi afdalu minal fitri. Walhasil, kata beliau, alhasil, puasa bagi orang yang kuat itu lebih afdal daripada iftar. Walfitra liman syakka alaihi shaum atau a'rada an qabul rukhsah afdal min as-shaum. Dan kata beliau, iftar, tidak berpuasa, bagi orang yang merasakan masyaqqah berat bagi dia berpuasa atau berpaling tidak mau menerima rukhsah, itu lebih afdal daripada shaum, daripada berpuasa. Wa anna man lam yatahaqqaq al-masyaqqah yukhayyaru baina as-shaumi wal-fitr. Sementara orang yang tidak dipastikan mendapatkan masyaqqah dengan puasanya, maka boleh memilih. Boleh pilih antara dia berpuasa atau antara dia iftar. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Ada wadihun. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang roji. Terkait dengan masalah ini ada khilaf memang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh berpuasa. Ada yang mengatakan berpuasa. Dan yang betul dengan tafsil, dengan perincian tadi. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Dengan rincian di atas akan menjamak, akan mengkompromikan antara banyak hadis yang berkaitan dengan bab ini. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini adalah karahiyatu takalluf, dimakruhkan, dibenci tindakan takalluf, memberat-beratkan diri dalam perkara ibadah yang dia enggak sanggup. Yang dia kerjakan itu ibadah amal soleh, bukan amal bid'ah, amal soleh. Tapi dia sampai pada tingkat tidak mampu mengerjakan, dipaksakan. Itu yang takalluf adalah yajus. Kata sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, nuhina anit takalluf. Kita dilarang dari sikap takalluf, membatalkan diri. Padahal amalnya soleh, amalnya disyariatkan. Tapi ketika pada tingkat engkau enggak lagi mampu mengerjakannya, tapi kamu paksakan mengerjakannya, takalluf adalah yajus. Faedah yang lain mimbabi aula, lebih-lebih lagi ada tahrim at-tanattu' wal ghulu fil ibadah. Haramnya tanattu' dan ghulu dalam kerah ibadah. Ini sudah sampai pada tingkatan dia melampaui batas-batas syariat dalam perkara ibadah. Ya, amalnya enggak syar'i, ibadahnya enggak syar'i, seperti itu ekstrim, memberatkan, ini min babi aula diharamkan. Semua mengatakan dalam hadis dari Sahih Muslim, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang tanattu' itu, yang ekstrim, yang melampaui batas dalam beribadah dan beragama. Juga dalam hadis iyyakum al-ghulu, hati-hati kamu dari tindakan al-ghulu, itu melampaui batas syariat dalam mengerjakan perkara ibadah. Sehingga ada yang dalam bentuk asal amalnya soleh, ibadahnya syar'i, tapi mengerjakannya sampai pada tingkat yang enggak sanggup, dipaksakan, takalluf adalah yajuz. Yang kedua diparah lagi, dia mengerjakan amal-amal yang ada syariatnya, ibadah yang ada syariatkan, dan melampaui batas ekstrim dalam hal tersebut, sudah bid'ah, ghulu lagi. Ada muharram, diharamkan. Barakallahu fikum. Menegaskan faedah berikutnya, bahwasanya agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW adalah agama samhah, al-hanifiyatus samhah. Disebut dalam hadis, ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai itu agama hanifiyah samhah. Hanifiyah itu lurus perkara akidahnya, perkara tauhidnya. Hanifiyah itu ibadah kepada Allah semata tanpa syirik. Bagus akidahnya, lurus tauhidnya, bersih tauhidnya. Samhah. Samhah itu ringan dan mudah syariat. Itulah agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang berikutnya lagi adalah istihbab at-tamassuki birukhsah indal hajati ilaiha. Istihbab at-tamassuki birukhsati indal hajati ilaiha. sangat dianjurkan sekali berpegangan dengan rukhsah, keringanan syariat ketika sangat dibutuhkan. Ya, ada hajah, ambil rukhsah. Apalagi antum ada masyakkah, ambil rukhsahnya dalam safar, ketika puasa, atau dalam bab-bab yang lain yang di dalamnya ada rukhsah, keringanan agama, ketika diperlukan, apalagi ada masyakkah, ambil rukhsah itu. Itu termasuk yang dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Satu lagi, untuk melengkapi argumentasi pembahasan sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun. Bab. Lam ya'ib ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'duhum ba'da bisawm al-iftar. Bab lam ya'ib, tidak mencacati, tidak mengaibkan. Para sahabat Nabi SAW, sebagian mereka atau sebagian yang lain, ketika puasa atau iftar, yakni ketika safar. Yang musafir, yang puasa ketika safar, tidak mencela yang iftar. Yang iftar ketika safar, tidak mencela yang shaim. Jadi ada yang puasa, ada yang enggak puasa, dan tidak saling mencela. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanad al-Qanabi. An Malikin, Imam Malik, Malik bin Asmin Malik. عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال dari Anas bin Malik beliau berkata semoga Allah meridainya, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-shaim wal muftir, yang puasa tidak mencela yang berbuka puasa, wal muftir wal shaim, dan yang iftar, yang enggak puasa, juga tidak mencela yang puasa. Artinya apa? Mukhayyar. Dikasih pilihan. Yang puasa silahkan. Yang enggak puasa juga silahkan. Yang puasa enggak mencela yang iftar. Yang iftar enggak mencela yang puasa. Silahkan. Ini menegaskan hukum asalnya adalah ini. Para musafir dan dia berpuasa ketika waktunya puasa, dikasih rukhsah, kebebasan, silakan puasa, silakan tidak puasa. Kemudian dirinci dengan keadaan masing-masing yang di atas. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu wabih. Sekali lagi. Qalahimahallahu ta'ala babu man afdara bisafar liyarahun nas. Bab seseorang yang sengaja iftar, tidak puasa ketika safar, liyarahun nas, supaya orang-orang melihatnya. Artinya supaya tahu ini rukhsah, diperbolehkan Anda iftar gitu. Ya, enggak harus berpuasa. Puasa boleh, iftar juga boleh. Sengaja dia buka puasa di depan banyak orang supaya yang lain tahu ini boleh. Arhamallahu taala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awanah Wadhah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri. An Mansur an Mujahid. Mansur bin Mu'tamir dari Mujahid bin Jabal al-Makki. An Tawus ibn Kaysan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibn Abbas, maka lumur keduanya. Qal berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Madinah menuju Makkah. Fasama hatta balagha Usafan. Beliau puasa sampai mencapai tempat namanya Usafan. Thumma da'a bima'in. Beliau meminta air. Farafa'ahu ila yadih. Beliau angkat ke tangannya. Liyarahun nas. Supaya orang-orang melihatnya. Fa'aftara. Beliau iftar. hatta qadima Makkah. Hingga beliau sampai kota Makkah, wa dzalika fi Ramadan, dan itu ketika Ramadan. Betul-betul sengaja iftar di depan banyak orang supaya tahu ini boleh, ini rukhsah, silakan ambil. Yang puasa silakan, yang iftar juga silakan. Supaya jangan diyakini harus puasa kalau musafir. Barakallahu fikum. Ini faedah penting secara umum, kaidah umum ya ikhwan. Ketika sebuah hukum itu sunnah atau mubah, bukan wajib. Tapi hukum ini dikerjakan di sebuah tempat, biasa mereka mengerjakannya. Sampai pada tingkat ada orang yang meyakini wajib atau mengingkari orang yang enggak mengerjakannya. Ini kan bahaya. Khawatir diyakini wajib. Maka tokoh-tokoh yang terpandang, para alim ulama, tokoh masyarakat yang terpandang, sesekali enggak mengerjakannya. Supaya mereka tahu itu enggak wajib. Itu sunnah, itu mubah. Paham ya? Sesekali seperti itu. Sengaja dia enggak mengerjakan di banyak orang. Tuh, Ustaz, kok enggak mengerjakan Ustaz? Nah, sengaja enggak dikerjakan supaya antum tahu ini enggak wajib, ini mubah. Ini bukan, ini enggak wajib, ini mubah, ini sunnah. Khawatir, kamu yakini wajib. Contoh yang lain, pembahasan masalah tarawih. Di zaman beliau SAW. Beliau pernah tarawih satu malam, diikuti beberapa orang. Wah, langsung perbincangan. Tarawih di hari kedua, semakin banyak yang ikut jamaah dengan beliau. Wah, langsung viral. Akhirnya malam yang ketiga membludak masjidnya. Beliau sengaja tidak keluar sampai subuh. Sebelum menerangkan, saya tahu semalam kamu kumpul dan saya sengaja enggak keluar karena saya khawatir difardukan atas kalian. Ini muhim jiddan ya, penting ya. Hadza huwa. Faqala Ibnu Abbas yaqul, maka dahulu Ibnu Abbas berkata, qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftar. Rasulullah sallallahu telah berpuasa dalam safarnya, juga iftar dalam safarnya. Faman syaa shoma wa man syaa aftar. Maka barang siapa yang ingin, yang berkehendak, silakan berpuasa, yang berkehendak silakan dia iftar juga. Ada warraji. Puasa boleh dan juga boleh barakumasanya, dan dirinci dengan ahwal, keadaan-keadaan yang diterangkan barusan dan yang sebelum-sebelumnya. Hadza kafi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada satu selasa lagi. Antum hafalkan, laisa minal bir as-saum fi safar. Yang itu ya. Barakallahu fikum. Masih ada kan? Selasa depan apa ada yang lain kegiatannya? Buku masanya ada.